hatiku sak kena nerang ngapusi si stres mas liramu lupa pujani ngati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah cepul saiki kowe melenjani janji cari sehidup semati nanging opo bukti kowe medot tresnoku demi wedoan liyo yo wis ora popo insya Allah aku bisa suci aku marang sliramu corak kuning hatiku aku raih